الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا يا أخانا أبو عثمان، الإضافة معناها ada berapa؟ إضافة ada 2. Idofa maknawiyah kok. Idofa maknawiyah ada 3. 1. Bermakna. Bermakna. Min. Min. 2. 2. Ila. Ila. 3. Ti. Nah. Hendak ya Fana. Apa esok? Apa dhabitnya idhafa bermakna fi? Nope. Apa? Ayakuna mudhaf ba'dan minal mudhaf ilaih. Tuafiqhu ya khana Abu Nabila. Soalnya apa Abu Nabila? Soalnya apa tadi? Soalnya nah. Apa? Ayakuna mudhaf ilaih dorfan lil mudhaf. Nah. Kuna mudhaf ilai dorfan lil mudhaf. Contohnya apa? Contohnya dal makrul lail. Nah, dorof apa ini? Dorof zaman. Zaman. Yang makan? Yang makan, ya, soal itu. Nah. Makan. Madhab itu al-idhafa ma'nawiyah bitakbir min. Makna min ya apa? Contohnya? Babu tajin. Idhofa bermakna lam. Tidak ya, Fana. Dhobitnya apa? Sengaja dibalik-balik biar mungkin. Mana lam topiknya apa? Aduh, geleng-geleng. Apa Maimuna? Min dan fi. Idhofa yang tidak bisa dimaknakan min dan fi. Maka itu bermakna lam. Contohnya apa? Ulamu Zaidin. Maknanya apa? Ulamun li Zaid. Baik. Indah ya Fana. Idhofa yang bermakna min. Ditakdirkan makna min. Ada berapa bacaan di situ? Bisa dibaca apa saja? Tiga. Satu. Sebagai dua katro sebagai mutabile bukan katro kemudian topa koma sebagai badal atau kebayan. Apa kebayan? Baik. Yang paling rajih? Dari ketiga bacaan tadi, sofa, nasab, jar, yang lebih rajih yang mana? Indah ya, Fana? Khafad. Kenapa? Ima fi min at-tahfif. Ada tahfif di sini. Nah. Indah ya, Fana? Aba Lukman? Yang lebih, paling rajih adalah di khafad. Nah. Khatamun hadidun, khatamun hadidan, khatamun khatamu hadidin. Yang paling rajin di khafat karena apa? Takhfif, ringan. Untuk nasab ada dua pendapat. Yang pertama sebagai tamyiz, yang kedua sebagai apa ya Pak Usman? Hal. Mana yang lebih tepat? Ayo pada nasab. Yang satu tamyiz, yang satu hal, sama-sama nasab. Mana yang lebih tepat? Antara nasab dengan tamyiz. Khatamun hadidan. Hadidan ini ada yang mengatakan sebagai tamyiz, ada yang mengatakan sebagai hal. Mana yang lebih tepat? Hal. Alasannya? Hendaya Pak Ishak. Apa itu awal awal? Sebagai tamyiz. Kenapa? Nah, terus kenapa kalau jamid? Sedangkan hal itu adalah mustaq. Nah, jadi yang lebih rajih sebagai tamyiz karena kalau hal itu mustaq. Nah, baik, untuk yang dibaca rofa, ada dua pendapat juga. Yang pertama apa ya, Pak Nabila? Yang kedua? Nah, yang lebih rojah yang mana? Kenapa? Karena dia jamit. Jamit. Nah, sementara nah itu? Mushtaq. Nah, atau mu'awal bil mushtaq. Baik, kita lanjutkan. Baca ya, Pak Belabas. Bawah itu benar. Bawah itu. Matan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal idafatu naw'ani lafziyatun wa ma'nawiyatun. Al-idafah terbagi menjadi dua, lafziyah dan ma'nawiyah. Idhofah secara lafaz dan idhofah secara makna. Yang secara makna tadi ada tiga, ya. Makna min, lam, min dan fi. Fal lafziyatu dhabituha amrani. Idhofah lafziyah, dhabitnya ada dua perkara. Yang pertama, ayakunal mudhafu sifatan. Mudhafnya berupa sifat. Sifat ini yang dimaksud adalah mushtaq, ya. Isim fa'il nanti akan disebutkan di bawah. Perkara yang kedua, wa yakunal mudhafu ilaihi ma'mulan li tilka sifati. Mudhaf ilaihnya ma'mul diamili oleh sifat tersebut. Menjadi maf'ulnya kah atau menjadi yang lainnya, na'ibul fa'il atau fa'ilnya. Itu namanya ma'mul. Jadi idhofah lafzi ada dua perkara dhobitnya. Yang pertama mudhofnya berupa sifat, kemudian mudhof ilainya makmul dari sifat itu. Wal muradu bis sifati, yang dimaukan dengan sifat dalam pembahasan ini adalah yang pertama ismul fa'ili. Ism fa'il. Nah. Ism fa'il itu kalau sulasi mujarad dengan wazan fa'il, kalau selain sulasi mujarad dengan wazan apa? Fi'il mudhari' maklumnya, huruf pertamanya diganti dengan mim yang di dhamma sebelum akhir di kasroh. Contohnya, Daribu Zaidin, pemukul Zaid. Asalnya, Daribun Zaidan. Daribun isim fa'il, Zaidan maf'ul bihnya. Kemudian diidhofahkan menjadi apa? Daribu Zaidin. Terpenuhi dua perkara tadi. Darib sifat, Zaid ma'mulnya. Wasmul maf'ul. Perkara yang kedua adalah isim maf'ul. Contohnya madrubul abdi. Yang dipukul budak itu. Madrub isim maf'ul al-abdi ma'mul. Karena asalnya apa? Madrubun al-abdu naibul fa'il. Ingat, isim fa'il beramal seperti fi'il ma'lum, isim maf'ul beramal seperti apa? Fi'il majhul. Jadi asalnya madrubul abdi adalah apa? Madrubun al-abdu. Yang ketiga, yang dimaksud dengan sifat adalah wasifatul musyabbahatu. Contohnya hasanul wajhi. Yang bagus wajahnya. Nah, asalnya adalah apa? Hasanun al-wajhu fa'ilnya. Baik, ini idhofa apa? Lafziyah. Nah. Qala wal ma'nawiyatu mantafa fihal amrani. Adapun idhofa ma'nawiyah adalah apa yang ditiadakan padanya dua perkara. Itu. Jadi maksud dua perkara itu apa ya, Bang Umar? Ditiadakan padanya dua perkara itu. Apa itu? Yang kedua. Nah. Ditiadakan padanya dua perkara itu, yaitu dhabit dari idhofah lafziyah. Idhofah ma'nawiyah adalah apa yang ditiadakan padanya dua perkara itu, yaitu dhabit dari idhofah lafziyah. Nahwu, contohnya gulamu Zaidin. Ini makna apa yang di sini ya khana? Mbak Abdillah. Gulamu Zaidin apa maknanya? Gulamun li Zaidin. Ditiadakan darinya dua perkara. Mudhofnya bukan sifat. Mudhof ilaihnya bukan makmul dari sifat tersebut. Awil awwalu atau yang pertama. Aw di sini ataf kemana ya khana? Aba Maimunah. Al amrani. Apa yang ditiadakan padanya dua perkara itu atau intafal awal ditiadakan yang pertama. Yang pertama apa? Ayakunal mudhofu sifatan. Ditiadakan yang pertama, yaitu apa? Mudhofnya bukan sifat. Bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan sifat musyabbahah. Nahu, contohnya ikramu Zaidin. Ikram ini masdar, bukan sifat. Zaidin mudhof ilaihnya. Awithani faqat, atau ditiadakan yang kedua saja. Apa yang kedua ya Khana Aba Luqman? Nah, syarat pertama terpenuhi. Mudhofnya sifat. Tapi, perkara yang kedua tidak terpenuhi. Mudhof ilaihnya bukan makmul dari sifat itu. Contohnya, katibul qadhi. Hakim, sekretaris hakim itu. Apa yang ada pada sini maknanya ya Aba? Alis. Katibul qadhi. Katibun min al-qadhi. Sekretaris dari hakim. Lam. Sekretaris hakim itu. Katib bukan ba'd dari qadhi. Bukan dorofnya juga. Maka ketika bukan tidak terpenuhi dua perkara itu, intafa bimakna min wa fi, maka maknanya apa? Lam. Ikramun li Zaidin, memuliakan untuk Zaid. Qala wa tusamma hadhil idhafatu mahdatan. Idhafah ini dinamakan dengan idhafah mahdhah, idhafah yang murni. Wa tusamma hadhil idhafatu mahdatan. Idhafah yang mana? Bal Abbas. Idhafah ma'nawiyah. Idhafah ma'nawiyah itu nama dinamakan juga dengan idhafah mahdhah. Idhafah yang murni. Apa faedahnya? Wa tufidu ta'rifal mudhafi bil mudhafi ilaihi in kana al mudhafu ilai ma'rifatan. Memberikan faedah ma'rifatnya mudhaf dengan mudhaf ilaih jika mudhaf ilaihnya ma'rifat. Ya. Contohnya gulamu Zaidin, gulamun ma'rifatun nakirah. Fadilah. Gulamun. Ya. Ma'rifat nakirah. Zaidin ma'rifat. Gulamu Zaidin jadi ma'rifat. Yang tadinya gulamun nakirah, ketika mudhaf ilainya ma'rifat, jadilah dia ma'rifat. Ini namanya tufidu apa? Ta'rif. Wa tahsisul mudhafi in kana al mudhafu ilai nakiratan. Kalau mudhaf ilainya nakirah, maka faedahnya tahsis, pengkhususan. Dipahami ya? Kalau mudhaf ilainya ma'rifat, faedahnya apa? Ta'rif, menjadikan mudhaf ma'rifat. Jika mudhaf ilainya nakirah, maka faedahnya apa? Tahsis, pengkhususan. Nah, ini idhafah apa? Ma'nawiyah. Memberikan faedah ma'rifat jika mudhaf ilainya ma'rifat, dan tahsis jika mudhaf ilainya nakirah. Fala syari qawlu lafziyatun wa ma'nawiyatun ila akhirihi ay annal idhafata min haythu hiya tanqasimu ila kismaini. Yaitu bahwasanya idhafah dari sisi dianya sendiri terbagi menjadi dua. Ahaduhuma lafziyatun. Yang pertama adalah lafziyah. Ay mansubatun ila lafzi. Lafziyah ini dinisbahkan kepada lafaz. Kenapa diidhafahkan kepada lafaz? Li'ifadatiha amran lafziyan. Karena faedahnya adalah perkara secara lafaz. Yaitu tahsis. Nanti akan datang. Idhafah lafziyah ini faedahnya adalah meringankan lafaz saja. Perhatikan. Katibun al-qadi. Dengan idhafah lafziyah daribun zaidan, dengan daribu zaidin, mana yang lebih ringan? Diidhafahkan daribu zaidin. Itu faedahnya untuk idhafah apa? Lafziyah saja. Nah, tahfiz fil lafaz. Makanya dinisbahkan kepada lafaz. Lafziyah itu nisbah kepada lafaz karena faedahnya adalah faedah perkara secara lafzi, kama sayati min kalamil musannifi, sebagaimana akan datang dalam kalamnya musannif. Wa tsani ma'nawiyatun wa hiya mansubatun ilal makna. Yang kedua adalah ma'nawiyah. Idhafah ma'nawiyah dinisbahkan kepada makna. Kenapa? Li ifadatiha ma'nan fil mudhafi kama sayati aidan. Karena faedahnya secara makna pada mudhaf sebagaimana akan datang juga. Nah. Qala al-Faqihi, berkata al-Faqihi. Faqihi ini salah satu pemilik syarah terhadap matan al-Mutammimah, ya, al-Fawaqihul Janiyah. Walau qaddama hadha ala qawli awalan al-idhafatu ala salasati aqsamin wa ja'ala salasata al-madhkurata aqsaman lil ma'nawiyati kama asyarna ila dhalika lakana awla. Perhatikan bacanya awla, bukan ula. Tim tafdhil. Seandainya beliau musannif, musannifnya siapa? Masih ingat gak ya karena Pak Usman? Siapa penulis mutamimah? Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Ma'ruf bil-Hattab. Kalau seandainya Al-Hattab mendahulukan ini atas ucapannya yang pertama, idhofah terbaiknya di tiga macam, dan menjadikan tiga yang disebutkan makna min, makna lam, min fi, itu merupakan bagian dari ma'nawiyah sebagaimana telah kami isyaratkan, niscaya itu lebih bagus. Jadi membagi itu apa? Lafziyah ma'nawiyah dulu, baru apa? Ma'nawiyah terbagi menjadi tiga. Aula, lagana, aula. Nah, niscaya itu lebih bagus. Karena lebih urut, ya. Fa inna ibaratahu taqtadi anna lafziyata kal ma'nawiyati finkisamiha ila ma dzakara minal aqsam. Karena ungkapan beliau ketika membagi al-idhofatu salah satu anwa aqsam, ya. Idhofah ada tiga, bermakna apa? Lam, min, fi. Itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah menjadi ungkapan yang beliau sebutkan tadi, mendahulukan pembagian idhofah jadi tiga, itu berkonsekuensi idhofah lafziyah itu seperti idhofah ma'nawiyah. Ada makna lam, makna min, dan fi. Walaisal amru kadzalika. Padahal perkaranya tidak seperti itu, beda. Intaha, selesai dari penukilan al-faqih. Qala wa qalu wa ayyakun al-mudhaf ilai ma'mulan li tilka sifati. Syaratnya atau dhabit daripada idhofah lafziyah. Al-muradu bi qawli al-mudhaf ilai ma'mulan li tilka sifah annahu ma'mulun laha qabla al-idhofah. Yang dimaksud dengan mudhaf ilai itu ma'mul bagi sifat tersebut adalah dia menjadi ma'mulnya sebelum diidhofahkan. Tadi katibun nam daribun zaidan. Nah, madrubun al-abdu. Sebelum diidhofahkan itu menjadi ma'mul. Nah, ka'an yakuna mansuban biha au marfu'an. Bagaimana dia dimansub sebagai maful bih, hadza dharibun zaidan, hadza mubtada, dharibun khobar, zaidan maful bih. Binasbi zaidan ma'mulan li dharibun, dengan membaca nasab zaidan sebagai ma'mul bagi dharib. Wa nahu hadza hasanun alwajhu, hadza mubtada, hasanun apa? Khobar alwajhu fa'il, ma'mul dari hasan, biraf'il wajhu. Ma'mulan li hasan. Sebelum diidhofahkan itu sudah menjadi ma'mul. Difahami ya? Jadi syarat idhofah lafziyah itu atau dhobitnya, mudhofnya sifat dan mudhof ilaihnya ma'mul itu sebelum menjadi mudhof ilaih. Wa illa fa kullu idhofatil mudhof idhofatin idhofatil mudhof ilaih fiha ma'mulun lil mudhof. Nah, jika tidak demikian, illa di sini inla, dan jika tidak kita bawa bahwasannya makmul itu sebelum diidhofahkan, maka semua idhofah itu al-mudhof ilaih padanya itu makmul bagi mudhofnya. Halal idhofati ala sahih kama sayaki. Nah, ketika diidhofahkan menurut pendapat yang sahih sebagaimana akan datang. Misalkan gulamu Zaidin. Zaidin mahfudun bil mudhaf. Sebagian mengatakan bil idhofah. Barakallahu fikum, ini penjelasan tentang idhofah apa? Lafziyah. Jadi sebelum diidhofahkan itu sudah menjadi makmulnya. Qala wa qalu daribu Zaidin ay al-ana aw ghadan, sekarang atau besok. Fa daribu ismu fa'ilin wa huwa mudhafun ila maf'ulihi. Di sini isim fa'il diidhofahkan kepada maf'ulnya. Asalnya apa? Daribun Zaidan. Daribun Zaidan. Wa madrubul abdi ay al-ana aw ghadan. Wa madrubun ismu maf'ul wa huwa mudhafun ila marfu'ihi. Sebagai apa? Diidhofahkan kepada marfu'nya sebagai apa ya? Karena apa nabila? Al-abdi aslinya sebagai apa? Iya, sebagai apa? Marfu' sebagai apa? Setelah isim maf'ul sebagai naibul fa'il. Wala budda min takdiril ana aw ghadan lima sayati fi babihi. Dan harus dari takdir sekarang atau besok sebagaimana yang akan datang dalam babnya. Bab apa ini ya Pak Umar? Bab apa? Bab al-asma al-amilah amal al-fi'li. Bab isim-isim yang bisa beramal seperti amalan fi'ilnya. Akan datang insyaAllah. Sehingga disyaratkan al-an al-ghadan. Ketiga apa? Tanpa alif lam. Wa hadfuhu wa hadafahul musannifu ittikalan ala ma sayati. Di sini musannif membuangnya karena bersandar terhadap apa yang akan datang. Akan datang pembahasannya. Tanpa ada keterangan al-an al-ghadan, dia tinggalkan, dia buang karena nanti akan datang pembahasan ini. Qala wa hasanul wajhi. Asalnya apa ini ya Aba Abdillah? Hasanun al-wajhu. Nah. Fahasanun sifatun musyabbahatun. Wa ya mudhafatun ila marfu'ihi. Aw mansubiha. Marfu'iha aw mansubiha. Dan dia didhafakan kepada marfu'nya. Berarti dibaca apa? Hasanun al-wajhu. Atau mansubnya bisa dibaca juga ahasanun al-wajha kama sayati fi babihi insyaallah taala, sebagaimana akan datang dalam babnya insyaallah taala. Alhamdulillah selesai dari pembahasan apa ini, sedikit pembahasan idhofah lafziyah, dan akan datang nanti faedah daripada idhofah apa lafziyah ini. Adapun setelah ini pembahasan tentang idhofah apa maknawiyah insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nafsi wa ta'ala barakallahu.